Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin. Wal udwana ila al zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yumiddin. Taifa insyaallah taala kita memasuki hadis yang ke-76. Qala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir as-sabil. Rahul Bukhari. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir as-sabil. Rawahul Bukhari. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau radhiyallahu anhu mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing. Aw abir as-sabil. Atau seperti seorang yang sedang melintasi suatu jalan. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang nasih, yang menginginkan kebaikan kepada Ibnu Umar di sini secara khusus dan tentunya secara umum kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat berkeinginan agar umat-umatnya mendapatkan al-hidayah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, memberikan anjuran, arahan. Tidak ada unsur kemanfaatan bagi beliau alaihi salatu wassalam. Tidak ada keuntungan duniawi bagi beliau. Menunjukkan tentang nasihnya beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar di dalam menjalani kehidupan dunia ini seperti seorang yang asing. Dikarenakan kehidupan dunia ini sementara. Dunia ini bukan negerinya kaum mukminin. Negerinya kaum mukminin adalah di akhirat kelak. Aw abir as-sabil, atau seorang yang sedang melakukan perjalanan. Seorang musafir. Yang tentunya dia tidak akan banyak menghabiskan waktunya di perjalanannya. Dia akan bersegera menuju tempat tujuannya. kemudian menunaikan hajatnya, kemudian akan kembali. Dan kita semua pernah mengalami yang namanya safar. Tentunya seorang yang hendak safar, dia akan mempersiapkan perbekalan. Untuk keperluannya di perjalanannya. Dan keperluannya di tempat yang dia tuju. Serta perbekalan agar dia kembali. Demikian pula, kita semua adalah rahilun ilallah. Kita senang rihlah, melakukan perjalanan menuju Allah SWT. Sehingga yang perlu kita tanyakan, apa bekal yang telah kita siapkan? Apa perbekalan yang akan yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah SWT? Bekal tatkala fil mahsyar, didekatkannya matahari qadr mil yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, manusia pada saat itu berkeringat dikarenakan dahsyat panasnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai telinga. Dan di sana ada orang-orang yang Allah SWT naungi. Sehingga apakah kita telah bersemangat, berusaha mengamalkan amalan mereka-mereka yang dinaungi oleh Allah SWT. Di hari yang tidak ada naungan, melainkan naungannya Allah SWT. Demikian pula fil mizan, tatkala penimbangan amalan, apa yang telah kita siapkan bekal? Apakah kita sudah berbekal dengan amalan-amalan kebajikan yang akan memberatkan timbangan amalan kita? Ataukah bahkan sebaliknya, waliyadzubillah? Demikian pula perbekalan indal murur ala sirat. Dan demikian pula tatkala dihisab, ditanya oleh Allah SWT, la tazulu qadama abdin yaumal qiyam hatta yus'al, tentang ilmunya untuk dia amalkan, tentang umurnya, tentang waktunya untuk dia, apa dia habiskan. Detik-detik, menit, jam-jam, hari yang kita lalui akan ditanyakan. Karena itu adalah kenikmatan. Dan kita akan kembali kepada Allah SWT, wa ilaihi turja'un. Yang kemudian Allah SWT akan mengembalikan ke salah satu negeri dari dua negeri yang Allah SWT siapkan. Ima jannah wa ima an-nar. Ini yang akan yang diperhadapkan kepada kita. Kemanakah masir kita masing-masing? Yang tentunya kita menginginkan tempat kembali kita ada jannahnya Allah SWT. Tapi tidak setiap keinginan agaran didapatkan. Kalau kita berharap dengan jujur harapan agar Allah SWT memasukkan jannah kita kepada jannahnya, tentu berusaha, berupaya menempuh sebab-sebab yang Allah SWT jadikan sebagai sebab untuk menghantarkan, memasukkan seorang hamba ke dalam jannahnya Allah SWT. Sehingga bagi kita semua untuk berupaya mewujudkan tujuan dari apa Allah SWT menciptakan diri kita. Ini untuk ubudiyah, beribadah kepada Allah SWT. Sehingga apapun ibadah yang kita lakukan harus dimurnikan untuk Allah SWT. Demikian pula amalan-amalan yang mubah, pekerjaan-pekerjaan dunia yang kita lakukan, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah SWT. Karena hanya dengan mewujudkan ubudiyah kepada Allah SWT, itulah seorang akan menghantarkan dirinya kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi kita masih pada apa yang disebutkan oleh Rasulullah taala, masih pada bait yang ke-4, yaitu tentang kecintaan kepada mereka para as-sahabah. Tapi kita baca ulang mandumahnya agar bisa diingat-ingat dan mudah-mudahan bisa dihafal. Itu Rasulullah SAW mengatakan, ya sa'ili an madhabi wa akidati ruzikal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhakkikin fi qawlih la yansani anhu wa la yatabaddalu ya sa'ili an madhabi wa akidati ruzikal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhakkikin fi qawlih la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kullihim li madhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa li kullihim qadrun wa fadlun sati'u lakinnama siddiqu minhumul afdalu hubus sahabati kullihim li madhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa li kullihim qadrun wa fadlu sati'u lakinnama siddiqu minhumul afdalu. Dan kemarin telah kita sebutkan ada beberapa masail terkait tentang permasalahan as-sahabah. Telah kita lewati berapa masail? Ada yang ingat sudah berapa masail kita ambil? Ini modelnya kayaknya maunya ditunjuk ya. Nah, perwakilan dari sebelah kanan. Sudah berapa masail? Nah, dari tengah. Berapa? Ada 3. Sudah 3 masail dari permasalahan sahabat yang kita ambil. Nah, dari tengah. Yang pertama apa? Permasalahan tentang apa? Apa? Enggak kedengeran, enggak nyampe sini suaranya. Disambung, disambung. Tentang Khulafa' Rasyidin. Oh, tentang khilafah, tayyib. Itu yang kedua. Ah, terus yang lainnya. Tentang apa? Yang pertama tentang definisi sahabah. Kemudian yang kemarin tentang apa? Tentang fadail as-sahabah. Ini kayaknya anak-anak muda ini yang suruh. Oh, yang paling depan-depan dulu. Apa definisi sahabah? Tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Nah, hendak. Yang bertemu dengan Rasul. Man laqiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat riddatan. Ini definisi as-sahabah. Siapa saja dari mereka yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keislaman meskipun terselangi adanya kemurtadan. Ini definisi as-sahabah. Kemudian yang kedua, permasalahan khilafah. Apa tertib al-khilafah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Indak Ibrahim. Apa Ibrahim? Hah? Antum tadi berapa? Tadi 3. Yang ngajar akidah siapa? Sudah lewat belum? Yakin? Siapa teman-teman TD3? Hah? Faisal, aina Faisal? Sudah lewat belum tartib khilafah pelajaran akidah? Baik, yang lain. Lain tak, Mas? Enggak tahu. Enggak, Abdul Hakim. Tartib khilafah. Tartib khilafah yang berhak menjadi khalif sepeninggal Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, ثم علي. Walaupun sebenarnya mudah, ini harus diyakini. Kalau keyakinan kita selain ini, sesat kita. Kelihatannya sepele, tapi kalau tidak tahu, bahaya. Kalau sampai mengatakan yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW Ali, Rafidhi. Tidak macam-macam ini. Bahaya. Terus kemarin telah kita sebutkan tentang tartib afdaliyah yang paling utama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali, kemudian al-asyarah al-mubasyarina bil jannah, atau baqiya al-asyarah mubasyarina bil jannah, kemudian baru as-sabiqun al-awwalun, mereka-mereka yang berinfak, berjihad sebelum Sulh Hudaybiyah. Kemudian Al-Muhajirin lebih utama daripada Al-Ansar. Kemudian Syuhada Badr. Kemudian mereka-mereka yang berbaiah tahta syajarah di Atur Ridwan. Kemudian baru Syuhada Uhud. Ini urutan secara umum tentang apa, keutamaan mereka para sahabat. Dan demikian pula di sana disebutkan oleh mereka para ulama tentang tafdhil baina Aisyah radhiallahu anha dan Khadijah. Mana yang lebih utama? Maka dikatakan oleh mereka para ulama, masing-masing memiliki keutamaan. Khadijah radhiyallahu anha memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula sebaliknya, Aisyah radhiyallahu anha memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Keutamaan Khadijah radhiyallahu anha dilihat dari awalul Islam. Beliau termasuk orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anha yang memberikan support, dorongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingat tentang Khadijah radhiyallahu anha. Maka dilihat dari awalul Islam, Khadijah aula, afdal dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dilihat dari akhir Islam, maka Aisyah radhiyallahu anha afdal, dikarenakan beliau radhiyallahu anha banyak mengetahui tentang riwayat-riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Aisyah, fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadlit sarid ala sa'irit ta'am. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan para wanita ini seperti keutamaan asarid, makanan indal Arab, makanan yang top dibandingkan makanan-makanan yang lain. Ini secara garis besar tentang keutamaan, mana yang lebih utama antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah radhiyallahu anha. Tapi padamun masail yang setelahnya, fa insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.